ku datang ke sana. Nikmat. terasa lebih indah bila kau tersenyum sayang. Tak pernah aku bayangkan indahnya cinta yang ku dapatkan darimu. Di dalam